Lapar. Makan apa ya? Tanya Mbak Google kali ya. Boleh tuh. Chicken teriyaki. Teriyaki? Mesti ke restoran dulu dong. Oh, ini aja. Baru, mie sedap tasty chicken teriyaki. Mie dengan 100% daging ayam teriyaki asli. Wow, yuk gas cobain. Itadakimasu. Mie-nya chewy banget. So tasty. Rasa ayam teriyakinya manis gurih caramelized. That's right. Rasanya terjaga karena dikemas dengan teknologi retort. Tanpa bahan pengawet, dagingnya siap makan. Ada topping seaweed crunch-nya. Kita di mana? Lokasi Jepang. Hah? Di Jepang? Rasa otentik chicken teriyakinya bikin berasa di Jepang. Cobain mie sedap tasty chicken teriyaki dari Wings Food.